Langsung malam tiada datang. Rupanya abang ada pacar yang baru. Janganlah adik lekas cemburu buta jikalau belum melihat dengan nyata. Marah kepadaku, maafkanlah sayang semua dosaku. Dasar laki